Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Sahabat, sudahkah Anda menjadi bagian dari peserta workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kekuningan? Tinggal beberapa hari lagi, program mulia ini akan dilaksanakan. Jadilah Anda sebagai bagian dari peserta berikut. Berikut ini seruan tim multimedia Pondok Pesantren Al-Khairiyah Cibing Bin Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar tim multimedia Pondok Pesantren Nurul Haya mendukung atas diselenggarakannya workshop multimedia dan jurnalistik yang diadakan oleh tim multimedia Radio Kekuningan. Dan kami mengajak untuk semuanya mengikuti daripada kegiatan tersebut dan tidak dipungut biaya. Mohon digunakan kesempatan emas ini untuk menambah daripada ilmu kita dalam ilmu jurnalistik dan multimedia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Jangan terlewat dan jangan menyesal karena pendaftaran akan segera ditutup. Ayo gratis, segera hubungi Radio Kekuningan. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.